Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan menyimpulkan tanda-tanda i'rab. Kita telah belajar dari dars-dars yang awal hingga terakhir bahwasanya i'rab itu ada 4, ada rafa', ada nasab, ya, ada jar dan ada jazm. Dan kita telah belajar bahwasanya tanda asal rafa' adalah dhammah. Kemudian nasab adalah fathah, jar adalah kasrah, dan jazm adalah sukun. Akan tetapi, ya, selain tanda asal ini, terkadang kita menemukan kata yang dalam kondisi rafa, ya, bukan dengan dhammah. Contohnya, ya, kita tahu bahwasanya mudzakkar salim ada 2 versi, ya. Ada yang una, ada yang ina, ya. Nah, jamak mudzakkar salim, ya, yang rofa adalah yang menggunakan wawu. Maka kita katakan tanda bagi rofa selain doma adalah wawu. Begitupun ketika jar dan nasab, ya, maka jamak mudzakkar salim ini adalah yang ina. Contohnya muslimina, ya. Maka kita katakan selain nasab punya tanda fathah juga punya tanda ya. Begitupun jar selain kasroh dia juga punya tanda ya. Maka pada kesempatan kali ini ya, ada baiknya kalau kita menyimpulkan tanda bagi setiap i'rab ini ya, tanda bagi setiap i'rab yang 4 ini. Kita akan menyimpulkan ya, tanda bagi rafa ada berapa, kemudian bagi nasab berapa, dan seterusnya sampai jazm. Baik. Tanda rofa selain tanda yang aslinya yaitu dhammah ada 3 tanda lain. Jadi tanda rofa itu ada 4 ya. Ya. Dicatat tanda rofa ada 4. Yang pertama dhammah dan ini tanda asalnya. Kemudian yang kedua waw, kemudian yang ketiga alif, dan yang keempat adalah nun ya. Kemudian kita bahas apa saja kata yang ketika rofa dengan dhammah maka ada 4 ya. Jadi ada 4 kata yang ketika rofa dengan dhammah. Yang pertama isim mufrad ya. Contohnya jalasa talibun. Yang kedua jamak taksir, jalasa tullabun. Yang ketiga jamak muannats salim ya, jalasa at-talibatu. Yang keempat fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhir sesuatu ya. Ya ketika rofa dhammah, ya jilisu, tajilisu, ajilisu, najilisu. Ini tanda rofa yang pertama, dhammah termasuk. Ya kata apa saja yang ketika rofa dengan dhammah ada 4 ya. Simufat, jamak tasir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhir sesuatu. Kemudian tanda rofa yang kedua adalah wawu. Ya. Ada 2 kata yang ketika rofa adalah wawu. Yang pertama jamak mudzakkar salim. Yang kedua adalah isim yang 5 ya. Jadi ada 2 kata yang ketika rofa ya tandanya dengan wawu ya. Yang pertama jamak mudzakkar salim, contohnya jalasa talibuna. Kenapa talibuna ya? Karena jamak mudzakkar salim ketika rofa dengan wawu ya. Kemudian yang kedua isim yang 5 ya. Isim yang 5 ketika rofa ya menggunakan yang wawu bukan yang alif ataupun yang ya. Ya, jalasa abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dumalim ya. Ini tanda rofa yang kedua wawu. Tanda rofa yang ketiga adalah alif, ya alif. Ya, hanya ada satu kata yang ketika rofa dengan alif yaitu musanna. Ya. Kita tahu bahwa musanna ada yang a ini, ada yang a ini, ada yang alif, ada yang ya. Dan yang alif digunakan ketika rofa. Ya, maka yang rofanya dengan alif hanya musanna saja. Contohnya jalasa talibani. Kemudian tanda rofa yang keempat adalah nun ya. Tanda rofa yang keempat adalah nun. Dan ini hanya berlaku untuk fi'il yang 5 ya. Kita tahu bahwa fi'il yang 5 ini tanda rofanya adalah dengan nun. Yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Dan ia merupakan tanda asalnya. Artinya fi'il mudhari ya yang ujungnya alif dan nun, waw dan nun, kemudian ya dan nun ya, hukum asalnya ada nunnya. Nah, nanti ketika ada huruf nasab di depannya, maka dibuang nunnya. Yaf'ala ini menjadi lan yaf'ala. Ya. Nanti ketika kita bahas nasab, kita akan menemukan ya tanda nasab untuk fi'il ini. Baik, Untuk rofa, ya, kita ringkas sekali lagi bahwa rofa ada empat tanda, ada domah, ada wawu, ada alif, dan nun. Yang ketika rofa domah ada empat, yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak akhir, yang ketiga jamak mu'annats salim, yang keempat fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhir sesuatu. Adapun yang ketika rofa dengan wawu ada dua, yang pertama jamak mudzakkar salim, ya, yang kedua adalah isim yang lima. Kemudian yang ketiga, yang ketika rofa adalah alif, hanya satu yaitu musanna. Dan yang keempat, tanda yang keempat, yang ketika rofa adalah nun, hanya satu yaitu fi'il yang lima. Baik, sekarang kita berpindah ke nasab. Bila tanda rofa ada empat, maka tanda nasab ada lima. Yang pertama fathah dan ia adalah tanda asalnya. Yang kedua alif, ya. Kemudian yang ketiga kasroh. Kemudian yang keempat ya. Dan yang kelima adalah hadfun nun, membuang nun. Ia lawan dari rofa. Karena kalau rofa ada nunnya, nun. Tapi kalau nasab, justru hadfun nun, membuang nun. Nunnya dibuang. Ya. Saya kita bahas satu persatu tanda nasab. Yang pertama fathah. Apa saja kata yang ketika nasab fathah? Ya, ada empat. Ya, sama dengan rofa tadi ya. Tanda asal domah ada empat. Ya. Apaan? Yang ketika nasab fathah ada tiga ya. Yang pertama adalah isim mufrad ya. Contohnya ra'aitu thaliban ya. Kemudian yang kedua jamak tasir ra'aitu thullaban ya. Kemudian yang ketiga fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhir sesuatu ya. Apaannya? Jadi ada tiga kata yang ketika nasab dengan fathah. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak tasir, yang ketiga fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhir sesuatu. Artinya fi'il mudhari dhamir huwa, ya anta, kemudian ana dan nahnu, asalnya ya jilisu ketika rofa, ya jilisu, tajilisu, ajilisu, najilisu. Namun ketika ada huruf nasab, ia menjadi fathah. Lan ya jilisa, lan tajilisa, lan ajilisa, lan najilisa. Kemudian tanda nasab yang kedua, ya, adalah alif. Ya, hanya ada satu, ya, kata, yang ketika nasab dengan alif, yaitu isimnya lima, ya. Hanya ada satu kata yang ketika nasab dengan alif yaitu isim yang lima. Contohnya ra'aitu abaka wa akhaka wa hamaka wa faka wa damalin. Kemudian tanda nasab yang ketiga adalah kasroh. Dan ini keanehan ya. Ketika kita sedang membahas nasab yang tanda asal fathah, tiba-tiba ada yang kasroh. Dan memang ini unik karena jamak mu'annats salim ini ya merupakan salah satu contoh yang unik di mana ketika nasab dia malah kasrah. Ya, contohnya ro'a itu talibatin ya. Ro'a itu talibatin, bukan ro'a itu talibatan. Ya, karena jamak mu'annats salim ketika nasab dengan kasrah. Kemudian yang ketiga, ya, yang tanda nasab adalah ya. Ada dua kata yang ketika nasab tandanya adalah ya. Yang pertama musanna, ya contohnya ro'a itu at-talibaini. Yang kedua adalah jamak mudzakkar salim, contohnya ro'a itu at-talibina ya. Ini tanda nasab yang keempat ya. Kemudian tanda nasab yang kelima yaitu hadfun nun, membuang nun. Dan ini berlaku ya hanya untuk fi'il yang lima. Jadi kalau di rafa ya tanda rafanya dengan adanya nun, maka ketika kita membahas nasab, tanda nasab adalah dengan hadfun nun, membuang nun ya. Asalnya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ketika ada huruf nasab di depannya, maka dibuang nunnya menjadi lan yaf'ala, lan taf'ala, lan yaf'alu, lan taf'alu, dan lan taf'ali. Baik, ini nasab dengan kelima tandanya ya. Kita ringkas sekali lagi. Ada tiga tanda nasab. Asalnya adalah fathah, yang kedua alif, yang ketiga kasroh, yang ketiga ya. Dan yang kelima yang pertama fathah, yang kedua alif, yang ketiga kasroh, yang keempat ya, dan yang kelima hadfun nun ya. Dan kita telah menjelaskan apa saja yang ketika nasab fathah, alif, kasroh, ya, dan membuang nun. Dan ini penting bagi kita para pemula untuk menghafal ya tanda-tanda ya i'rab ya, baik tanda rafa, tanda nasab ya, tanda jar, tanda jazm. Tapi kita lanjutkan ke tanda jar ya. Kita ketahui bahwasanya jar tanda asal adalah kasroh. Dan jar ini memiliki tiga tanda. Yang pertama kasroh, yang kedua ya, yang ketiga adalah fathah. Ya, kasroh, ya dan fathah. Baik, apa saja yang ketika jar kasrah? Ini ada tiga, ya. Yang pertama isim mufrad. Ya, contohnya marartu bi talibin, ya, isim mufrad ketika jar kasrah marartu bi talibin. Kemudian yang kedua jamak tafsir, jamak tafsir juga ketika jar kasrah ya marartu bi tullabin. Kemudian yang ketiga jamak muannats salim, ya ketika jar kasrah juga marartu bi talibatin, ya. Kemudian yang kedua, ya, tanda jar yang kedua adalah ya. Ada tiga kata yang ketika jar dengan ya. Yang pertama isim yang lima, ya. Isim yang lima kita tahu ada tiga versi. Ada versi yang rofa abuka dengan wau, ada versi yang nasab abaka, dan ada versi yang jar yaitu abika marartu bi abika wa akhika wa hamika wa fika wa dimanin. Ya, kemudian kata kedua yang ketika jar dengan ya merupakan musanna. Ya, kita tahu bahwasanya musanna ada dua versi, ada yang ani, ada yang aini. Ya, yang ani itu merupakan kondisi musanna ketika rafa. Adapun yang ya, ia adalah ketika nasab dan jar, ya. Contohnya marartu bi talibaini, ya. Kemudian yang ketiga kata yang ketika jar dengan ya adalah jamak mudzakkar salim, ya. Sebelumnya kita ketahui bahwasanya mudzakkar salim ya ketika rafa dengan wau talibuna, ya, tapi ketika nasab dan jar dengan ya marartu bi talibina, ya. Kemudian tanda jar yang ketiga adalah fathah. Hanya ada satu kata yang ketika jar fathah yaitu isim ghairu munsharif. Al-ismun nadhi la yansharif atau isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif ini ya ketika jar ya malah fathah, dan ini keanehannya ketika kita telah sedang membahas jar yang tanda salah kasrah ya tiba-tiba ada yang fathah di sini yaitu isim ghairu munsharif. Jadi isim ghairu munsharif ya ketika jar bukannya kasrah malah fathah. Contohnya marartu bi ahmada bukan marartu bi ahmadi. Ya marartu bi ahmada wa fatimata wa usmana. Baik, kita ringkas lagi untuk jar ada tiga tanda, ada kasrah, ada ya dan ada fathah, ya. Kemudian yang terakhir ya jazm tandanya hanya ada dua. Yang pertama sukun yaitu tanda asalnya, yang kedua adalah al-hadfu, ya. Sukun dan al-hadfu. Jadi ada yang pertama sukun, yang kedua adalah al-hadfu. Yang pertama sukun yaitu tanda asalnya. Contohnya ya lam yajlis ini berlaku untuk fi'il mudhari yang akhirnya merupakan huruf sahih, ya. Ini perlu didetailkan karena nanti ada fi'il mudhari yang diakhiri dengan huruf illah, ya. Misalkan da'a yad'u di situ ada huruf wau-nya, ya. Kemudian khasyya yakhsha ada alif. Kemudian roma yarmi di situ ada ya. Berbeda dengan yajlisu yang di akhirnya itu hurufnya sahih, ya. Sin itu kan bukan huruf illah, ya. Kalau fi'il mudhari yang sahih ketika jazm dia dengan sukun, ya. Lam yajlis, walam tajlis, walam ajlis, walam najlis. Ya, jadi ada satu kata yang ketika jazm dengan sukun yaitu fi'il mudhari yang sahih yang tidak bersambung dengan akhir sesuatu, ya. Kemudian tanda jazm yang kedua adalah hasbu membuang, baik membuang nun ataupun membuang huruf illah, ya. Untuk fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhir sesuatu yang diakhiri dengan huruf illat, maka tanda jazmnya adalah dengan membuang huruf illatnya. Contohnya lam yakhsha, ya. Asalnya yakhsha, ya, khasyya yakhsha. Dibuang alifnya menjadi lam yakhsha pendek. Kemudian da'a yad'u, ya, panjang menjadi lam yad'u. Kemudian roma yarmi menjadi lam yarmi, ya. Ya-nya dibuang. Bagaimana yang kita dapati dalam surat Al-Fil, ya. Alam taro, tidakkah kamu melihat? Ya. Asalnya taro, tapi karena ada alamnya huruf jazm di situ, alifnya dibuang, jadi pendek. Alam taro kaifa fa'al. Kemudian membuang yang kedua, membuang nun, dan ini berlaku untuk fi'il yang lima. Artinya, ketika fi'il yang lima, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, bertemu dengan huruf jazm, maka tanda jazmnya adalah dengan hasfun nun, membuang nun. Ya, contohnya, lam yaf'ala walam taf'ala walam yaf'alu walam taf'alu walam taf'ali, ya. Anda ulangi untuk jazm ya tandanya ada dua, ada sukun dan membuang. ya, membuang di sini ada dua, ada membuang huruf ilat untuk fi'il mudhari yang mu'tal akhirnya ya, bukan fi'il yang mu'tal tapi fi'il mudhari yang mu'tal huruf terakhirnya, artinya fi'il mudhari yang mu'talnya dengan mu'tal naqis ya, bukan mu'tal misal di awal atau mu'tal ajob di tengah, tapi yang mu'talnya di huruf terakhirnya. Kemudian membuang yang kedua adalah membuang nun, dan ini berlaku untuk fi'il yang lima, ini sama dengan ketika nasab ya, jadi nasab pun sama, ada membuang nun juga. Baik, saya rasa cukup ya untuk pelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.